Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin malam Sabtu di Masjid Jenderal Sudirman Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk mengharap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 102.2 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo dan sekitarnya. Para pemirsa Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pertemuan terakhir kita membahas tentang hak sesama muslim yang kedua, yaitu memenuhi undangan. Dan kemarin kita telah membahas bahwa memenuhi undangan itu hukumnya wajib apa sunnah, tergantung jenis undangannya. Kalau undangannya adalah undangan pernikahan atau yang biasa diistilahkan dengan walimatul urs, maka wajib hukumnya untuk memenuhi undangan tersebut. Akan tetapi seandainya undangan itu selain undangan pernikahan, maka hukumnya sunnah. Hanya saja kita sudah sampaikan kemarin bahwa sampai pun undangan pernikahan, supaya jadi wajib itu harus terpenuhi berapa syarat? 7 syarat. Berapa syarat? 7 syarat. Kalau syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka menjadi tidak wajib untuk memenuhi undangan tersebut, bahkan kadang-kadang malah menjadi haram untuk menghadiri undangan tersebut. Ini adalah hukum menghadiri undangan. Sebagaimana yang telah kita janjikan bahwa pada malam hari ini kita akan membahas tentang adab. Ya, sebagaimana dahulu ketika kita membahas tentang salam, kita awali dengan hukum salam, kemudian kita lanjutkan dengan adab salam. Sama juga sekarang, setelah kita membahas tentang hukum memenuhi undangan, maka kita bahas hukum seputar undangan. Dan tentunya dalam masalah undangan ini ada pihak yang mengundang dan ada pihak yang diundang. Masing-masing ada adabnya. Kita bahas yang mana dulu? Yang mengundang dulu apa yang diundang dulu? Jenengan biasanya ngundang apa diundang? Kita bahas yang ngundang dulu, ya. Adab-adab mengundang. Ini pembahasan kita. Kalau sudah selesai, nanti kita akan berpindah kepada adab-adab orang yang diundang. Adab mengundang apa saja? Satu, ketika panjenengan akan mengundang, entah itu undangan pernikahan atau yang lainnya, maka adab yang pertama adalah prioritaskan. Apa artinya prioritaskan? Utamakan mengundang orang-orang yang soleh. Ini adab yang pertama. Prioritaskan mengundang orang-orang yang soleh. Jadi ketika panjenengan menyusun daftar nama-nama yang akan diundang, jadikan yang paling atas dan selanjutnya the big ten, ya, atau the big hundred. Kalau memang duitnya banyak, pilih orang-orang yang soleh. Wah, nanti jadinya yang diundang ustadz semua, belum tentu ustadz soleh. Gak mesti soleh itu ustadz. Dan belum tentu yang namanya soleh. Kadang-kadang ada orang namanya soleh tapi gak soleh. Jadi gak mesti yang namanya soleh itu harus ustadz. Tukang beca ada yang soleh, banyak yang soleh. Waktunya sholat, berhenti. Ada ustadz yang waktunya sholat malah gak berhenti. Ya. Jadi soleh itu gak mesti monopolinya ustadz. Ya. Jadi prioritaskan orang-orang yang soleh untuk panjenengan undang. Kenapa bisa demikian? Karena itulah pesan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dan hadis ini dinyatakan hasan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga oleh Syekh Al-Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusahib illa mu'minan." Jangan kalian berteman kecuali dengan mukmin. Maksudnya orang yang beriman. Kenapa demikian? Supaya kita tidak ketularan hal-hal yang negatif. Kalau sekedar bertemu, menyapa, oke. Tapi mencari teman, apalagi teman itu teman yang akrab, maka jangan cari teman kecuali yang mukmin. Maksudnya yang beriman. Supaya apa? Supaya kita ketularan imannya. Kalau kita berteman dengan teman yang tidak baik, yang fasik, ya, yang hobinya berbuat dosa, maka kita akan kecipratan, ya, akan terpengaruh dengan perilaku buruknya. Maka Nabi SAW berpesan, "La tusahib illa mu'minan." Jangan berteman kecuali dengan mukmin, orang yang beriman. Nah, kelanjutannya ini yang akan kita garis bawahi, wala ya'kul ta'amaka illa taqiyyun. Dan hendaklah tidak makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah yang makan jamuanmu itulah orang-orang yang bertakwa. Kira-kira alasannya apa? Kok kalau kita mengundang itu pilih-pilih orang yang bertakwa? Alasannya apa kira-kira? Berkah. Berkah kepriwe? Para ulama kita mengatakan, yasrifu quwwata at-ta'ami ila ibadatillah. Karena orang yang bertakwa ketika makan, energi yang dihasilkan dari makanan yang dia makan itu untuk apa? Untuk kebaikan. Panjenengan dapat pahalanya atau tidak? Dapat pahalanya. Makanya para sahabat dahulu senang ngundang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam ini begitu dapat energi, energinya untuk ketaatan kepada Allah, untuk ibadah. Fa idza farauta fansab. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu selesai melakukan ibadah, melakukan ibadah yang lainnya. Makanya inilah pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah yang makan makananmu adalah orang yang bertakwa. Supaya kita juga kecipratan pahala. Nah, kalau yang makan makanan kita maling. Kita sudah tahu itu maling. Mas, nyong arep nyolong tapi kencot banget lho. Nyong jaluk segane lah. Berarti kaya segan gua arep gua nyolong kok nek wis kuat. Ya iya, waduh. No way. Jangan. Ya, kalau sudah tahu bahwasannya itu akan energinya digunakan untuk nyolong. Kecuali kalau kita enggak tahu. Kecuali kalau kita enggak tahu, itu lain masalah. Ya, itu lain masalah. Nah, timbul pertanyaan. Kita kalau ngasih makanan, supaya ngasih makanan sama orang yang bertakwa. Nah, sekarang misalnya nih, ada kasus. Ada kasus orang kelaparan. Orang kelaparan. Dan kalau dia enggak makan, dia mati. Dan ternyata agamanya bukan Islam. Dan saat itu yang ada di hadapan dia, kita. Kita kasih makan enggak? Katanya suruh yang bertakwa toh. Dia bertakwa enggak? Enggak bertakwa. Jelas orang kafir kok bertakwa gimana? Gimana? Dikasih enggak? Kok mantep temen? Nabi SAW pesen, jangan ngasih makan kecuali orang bertakwa. Melas. Kasihan. Hanya itu dorongan? Menyelamatkan nyawa. Karena di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Jadi ngapa-ngapain kita tuh harus berusaha pakai dalil. Jangan cuma apa? Perasaan dong. Perasaan penting. Orang gak punya perasaan gimana sih? Penting perasaan. Tapi kalau mau ngapa-ngapain, usahakan. Diusahakan. Ya, pakai dalil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Insan ayat 8. Surat apa? Al-Insan ayat 8. Dalam ayat tersebut, surat Al-Insan ayat 8, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi." Di antara cirinya orang yang beriman adalah mereka memberi makan. Suka memberi makan yang mereka sukai. Jadi kalau ngasih itu ngasih sesuatu yang dia sukai. Itu di antara cirinya orang yang beriman, suka ngasih makanan yang dia sukai. Jadi bukan makanan hampir basi atau makanan sudah basi terus dikasih. Apa kalau zaman dahulu itu supaya enggak basi? Enjet apa ya? Ya saya lupa itu ada supaya gimana caranya supaya enggak basi itu. Ya dikasih apa gitu. Bukan seperti itu, tapi makanan yang kita suka kasihkan orang lain. Itu di antara cirinya orang yang beriman. Siapa yang dikasih makan? Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan. Yang pertama orang miskin. Yang kedua yatiman, anak yatim. Yang ketiga wa asiran, tahanan perang. Tahanan perang. Sekarang saya tanya. Tahanan perang pada zaman itu kafir apa muslim? Kafir. Musyrik. Akan tetapi salah satu cirinya orang yang beriman suka memberi makanan yang dia sukai untuk anak orang miskin, anak yatim, dan tahanan perang. Tawanan perang. Tawanan perang itu rata-rata pada saat itu orang kafir. Dan kita dianjurkan untuk ngasih makan mereka. Sembarang makanan? Makanan yang kita sukai. Makanya kalau kita perhatikan, cara interaksi kaum muslimin dengan non muslim, terutama pada zaman Nabi SAW, jauh di atas apa yang digembor-gemborkan oleh orang-orang barat. Coba sekarang orang barat, kepada tawanan perang mereka gimana? Guantanamo, itu contohnya. Tapi kaum muslimin bagaimana? Menyikapi tawanan perangnya yang mereka jelas-jelas kafir, disuruh kasih makan makanan yang kita sukai. Jadi kalau panjenengan makannya soto, maka tawanan perangnya soto. Kalau panjenengan makanannya sate, maka tawanan perangnya sate. Kalau panjenengan makanannya jangan kangkung, ya adanya itu. Tidak ada masalah. Yang penting itu yang kita suka. Ustaz, kalau saya sukanya ustaz jangan tempe. Ya sudah, terserah. Panjenengan sukanya jangan tempe, kasihkan jangan tempe sama dia. Tidak apa-apa. Jadi ini ayat surat Al-Insan ayat berapa tadi? Ayat 8 menunjukkan bolehnya memberi makan kepada orang kafir sekalipun. Loh, terus kalau kayak gitu, apa antara hadis yang kita bawakan di awal tadi dengan ayat ini ada kontradiksi? Jawabannya tentu tidak. Jadi kalau panjenengan ditanya sama orang, apakah mungkin antara ayat sama hadis ada pertentangan atau kontradiksi? Sebelum panjenengan jawab bagaimana cara mensinkronkan, panjenengan jawab tidak. Itu harus. Itu keimanan kita bahwa antara dalil itu enggak mungkin saling nopo? Saling bertentangan itu enggak mungkin. Itu pertama kali prinsipnya. Lah nanti masalah bagaimana cara mensinkronkannya itu baru mikir nanti saja. Jadi sekarang jawab itu tidak dulu. Karena Allah dalam Al-Qur'an mengatakan, berfirman, "Lau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Seandainya Al-Qur'an itu bukan dari Allah, niscaya akan ada pertentangan. Di dalamnya banyak pertentangan. Akan tetapi karena Al-Qur'an dari Allah, maka tidak mungkin ada pertentangan. Lah terus bagaimana Ustaz cara kita memadukan antara hadis yang di awal tadi dengan ayat ini? Kata para ulama bahwa yang dimaksud dengan hadis itu adalah masalah undangan. Masalah apa? Undangan. Kalau ngundang orang, pilihlah orang-orang yang takwa-takwa. Kalau masalah ngasih, no problem. Kita mau kasih selain orang bertakwa tidak apa-apa. Apalagi kalau kita punya misi di balik itu. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kasih makan sama orang-orang kafir enggak? Kasih makan. Ya. Yeah. Rasulullah SAW dan juga para sahabat Nabi SAW, saya lupa Ibnu Umar atau siapa. Begitu nyembelih, saya enggak tahu nyembelih apa, nyembelih kambing atau nyembelih apa, langsung pesan sama budaknya. Langsung pesan sama pembantunya. Jangan lupa tetangga kita Yahudi, kasih yang pertama kali dia. Kasih pertama, prioritaskan tetangga. Padahal agamanya apa? Yahudi. Jadi kita kalau ngasih no problem, kasih. Akan tetapi kalau ngundang, kata Imam Al-Khattabi, sebaiknya kita memprioritaskan orang-orang yang soleh-soleh. Sudah. Ini adab yang keberapa? Adab yang pertama. Adab yang kedua. Bagi orang yang ingin mengundang, jangan mengkhususkan undangan hanya untuk orang kaya. Jangan mengkhususkan undangan hanya untuk orang kaya. Hadisnya sudah kita bawakan pada pertemuan yang lalu. Ada yang ingat hadisnya? Syarrut ta'ami, seburuk-buruk makanan. Ta'amul walimati, makanan yang disajikan dalam resepsi pernikahan. Enak kok Ustaz. Nabi SAW mengatakan seburuk-buruk makanan adalah makanan yang disajikan di dalam resepsi pernikahan. Kok bisa wahai Rasul? Beliau melanjutkan, yud'a ilaihal agniya'u dunal fuqara. Karena kebanyakan resepsi pernikahan yang diundang orang-orang kaya, yang miskin-miskin koredane. Bagian nanti kalau sudah sisa-sisa baru orang miskin. Dan ini dilarang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bisa demikian, Ustaz? Karena yang butuh dengan makanan itu, yang lebih butuh dengan makanan itulah orang-orang miskin. Kalau orang-orang kaya, ya, mereka sudah sering makan enak di mana? Di rumahnya. Sedangkan orang-orang miskin mereka jarang ya makan makanan yang enak. Setiap hari, subhanallah, sebagian orang setiap hari makannya pakai gorengan itu sudah mewah. Gorengan itu sudah mewah. Ya, mendoan itu sudah masya Allah. Kalau kita mendoankan untuk apa? Lawuh medang. Lawuh medang sepiring. Mendoan. Kalau orang miskin itu buat lauk itu sudah lauk yang mahal banget mereka. Sebagian dari mereka seperti itu. Nah kira-kira kalau orang yang kayak tadi itu, orang miskin itu, diundang walimah, di situ makanannya serot prasmanan, ya, mau ngambil daging ada, ayam ada, apalagi telur ada, ikan macam-macam, mau ikan melem, ikan bakar ada, ikan goreng ada, udang ada, pokoknya lengkap. Kira-kira kalau orang miskin lihat makanan kayak gitu gimana? Seneng gak kira-kira? Seneng empol. Kesempatan memperbaiki gizi katanya. Perbaikan gizi. Saya ingat dulu ketika di pondok, namanya santri di pondok itu kan subhanallah ya. Ya serba terbatas lah, memang kita dilatih sederhana. Saya ingat sekali itu, kalau makan pagi itu, ya sayur lah, ada sayur. Lauknya itu kerupuk. Terkenal di kami itu ada namanya kerupuk khomsah. Khomsah itu artinya 5. Jadi kerupuknya dihitung 5. Mending kalau kerupuk udang segini-gini. Enggak, kerupuk yang ini loh, yang apa? Yes, kerupuk soto lah, yang kecil-kecil. Dihitung 5. Jadi enggak boleh lebih dari itu. Nah itu kalau model-model kayak santri kayak gitu tuh diundang walimah, barokah itu teman-teman. Makanya itu akan masya Allah. Ya, jadi undanglah orang-orang yang memang butuh. Ya. Jangan undangan itu hanya dikhususkan buat orang-orang yang kaya. Kenapa? Kata para ulama, fa inna dzalika yadullu ala takabburi sahibiha. Karena mengundang orang-orang kaya tok itu menunjukkan adanya sifat takabur di dalam diri orang yang mengundang. Jadi ada sifat takabur di situ. Dia merasa gengsi kalau rumahnya didatangi sama orang yang miskin. Bahkan ada sebagian mereka mungkin menganggap, wah kalau orang miskin datang nanti bawa bakteri nanti. Bawa virus, bawa penyakit. Subhanallah. Ya. Syekh bin Baz rahimahullah. Syekh bin Baz rahimahullah. Seorang ulama besar terkenal. Yang disegani oleh lawan dan kawan. Beliau itu kalau makan, ya, gak suka beliau makan sendirian. Selalu kalau makan itu ngundang orang-orang yang orang-orang pinggiran, orang-orang kecil-kecil, tukang sapu, buruh bangunan, ya, pembantu rumah tangga, ya, kuli, itu yang beliau undang. Jadi kalau waktunya makan siang rame para kuli. Ya. Beliau makan, biasa mereka makannya pakai sufroh. Sufroh itu semacam kalau di tempat kita godong pisang, ya, daun pisang, brus gitu. Kalau di sana pakai kayak gini nih, tapi dari plastik, ya. Jadi sekali pakai. Di atasnya ada nampan. Ya, ada nampan, kemudian di situ ada ayam, ada apa. Beliau kalau makan sudah bruk bareng-bareng sama para kuli, para tukang sapu, para kalau di sini mungkin tukang parkir, tukang beca, makannya bareng gitu. Bahkan diceritakan ketika orang yang pernah makan sama beliau, kalau ada daging itu beliau, maaf, beliau kan tunanetra, ya, beliau tunanetra. Jadi kalau ketemu daging itu beliau disuir-suirkan terus dikasihkan sama orang sampingnya, suir-suirkan kasih sama orang sampingnya. Kalau kita kan jatah tangganya diserobot. Kalau di sebagian pondok seperti itu, sebagian pondok, ya. Kalau saya dulu ketika di pondok pakai miring, sebagian pondok itu pakai namban, kadang-kadang kayak gitu, jadi jatah tangganya serobot. Kalau ini Syekh bin Baz enggak, belum makan, terus makannya sekedarnya dagingnya, terus dagingnya dikasihkan sama yang lain, makan bareng. Suatu hari beliau pernah kedatangan pejabat. Pejabat itu pengen makan bareng sama beliau. Makan sama ulama kan masya Allah ya. Sebuah kebanggaan, seneng gitu loh makan sama ulama. Nah beliau, pejabat ini pengen makan bareng sama Syekh bin Baz. Tapi begitu ngelihat, waduh ini kok yang hadir di situ orang-orang yang gak level gitu ya. Orang-orang tukang kuli, baunya, ya baunya gak genah lah. Yang namanya orang habis kerja kayak gitu kan baunya, apa ya, bau apa ya. Ada sebagian mengatakan baunya bau dinosaurus atau apa. Gak tahu, baunya gak jelas gitu, saking gak jelasnya gitu ya. Akhirnya pejabat itu lewat ajudan atau lewat muridnya Syekh nyampaikan, Syekh ini ada pejabat pengen makan bareng sama sama antum, tapi beliau minta supaya kalau bisa dikasih apa ya, dikasih ini nih apa namanya, dikasih sekat, ya dikasih sekat. Nanti beliau sama pejabat itu, nah nanti di belakang sekat itu ya silakan orang-orang yang pinggiran-pinggiran tadi itu. Apa jawaban beliau? Ya tentunya dengan kata yang sopan ya. Ya kalau mau makan sama saya ya, ya seperti ini saja. Kalau tidak mau dengan cara seperti ini ya gak apa-apa, gak makan sama saya gak apa-apa. Akhirnya gak jadi. Karena gak jadi, karena beliau tetap mempertahankan pengen makan dengan orang-orang miskin. Kemudian beliau menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa itu orang-orang yang tidak pernah merasakan nikmatnya makan dengan orang miskin. Kata. Jadi beliau mengajarkan bahwa makan dengan orang miskin itu nikmat. Ya. Sebagian orang ketika makan dengan orang kaya itu jaim. Jaga apa? Jaga image. Jadi kelihatan kayak makannya ambil nasinya dikit gitu. Padahal ya kencot. Ambil lauknya dikit gitu kan. Padahal sebenarnya pengen banget itu lauk itu jarang-jarang itu. Kalau makan sama orang miskin, bismillah. Ya, udah bebas makannya. Ya tetap beretika, tetap beretika. Ada sebagian orang makan gitu kan, nanti disisain gitu. Jadi enggak dihabisin. Takutnya dikatakan geragas. Jaim, lagi-lagi jaim, ya, lagi-lagi monggo tanduk, sampun-sampun, padahal sebenarnya masih lapar dia. Ngapain seperti itu? Kalau memang masih lapar, makan lagi aja. Ya. Makanya ada ungkapan Arab mengatakan as-sarahatu rahah. As-sarahatu rahah. Blak-blakan itu plong. Apa? Blak-blakan itu plong, enak blak-blakan itu. Lapar-lapar ambil. Tapi ya tadi jangan geragas tadi. Ya, jadi kalau memang lapar makan. Ya. Kalau memang ingin tambah, tambah enggak apa-apa. Ya. Cuman jangan kekenyangan. Ya, jangan kekenyangan. Jadi, kenapa kok kita tidak boleh mengkhususkan hanya mengundang orang kaya saja? Karena itu adalah salah satu indikasi adanya sifat kesombongan, ya, takabur di dalam hati. Nah terus Ustaz, kalau misalnya kita ngundangnya khusus gimana Ustaz? Misalnya kita mengundang orang-orang tertentu, apa boleh atau tidak? Misalnya ada kantor, syukuran kantor, kemudian ngundang karyawan tok, selain karyawan gak diundang. Atau misalnya kita punya acara keluarga, kita undang keluarga tok, itu boleh gak Ustaz? Boleh gak? Boleh. Yeah. Kalau misinya seperti itu, memang itu undangan khusus, itu tidak apa-apa. Ya. Yeah. Walaupun kemudian yang kita undang itu orang-orang tertentu dan memang mungkin rata-rata lah orang-orang yang terpandang, orang tidak apa-apa. Yeah. Akan tetapi diusahakan jangan sampai kita mengundangnya itu cuma karena kekayaan yang kita undang saja. Cuma motivasinya cuma karena si fulan kaya maka saya undang, itu yang tidak benar. Tapi kalau misalnya oh si fulan orang kaya tapi punya hubungan kerabat atau punya hubungan bisnis, itu tidak apa-apa. Ya, itu tidak apa-apa. Sebagaimana saya katakan tadi, Rasulullah SAW biasa diundang oleh siapa? Oleh para sahabatnya. Sebagian sahabat punya makanan khusus atau punya makanan yang kira-kira bisa dimakan sama Rasulullah SAW dan beberapa orang, maka diundanglah beberapa orang untuk datang secara khusus, tidak apa-apa. Ini yang keberapa ini? Yang kedua. Adab yang ketiga, di antara adab mengundang harus meluruskan niat. Harus meluruskan niat. Kalau kita mau undang-undang orang, entah itu pernikahan atau yang lainnya, niatnya harus benar. Niat benar itu apa Ustadz? Satu, niat benar itu mengikuti sunnah Nabi. Niatnya yang pertama. Kenapa kamu undang bikin walimah? Karena mengikuti sunnah Nabi SAW. Kalau kita menghadirkan niat ini dapat pahala. Ya. Sudah dapat untung karena kan rata-rata orang diundang itu pada ngasih amplop. Tapi kalau yang jangan undang santri jangan harap dapat amplop ya. Mereka bisa makan aja udah seneng. Jadi sudah dapat untung, dapat pahala pula. Dapat pahala pula. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Ketika Abdurrahman bin Auf nikah. Jadi beliau hijrah dari mana? Dari Mekah ke Madinah dalam keadaan miskin, enggak punya apa-apa. Abdurrahman bin Auf miskin, enggak punya apa-apa. Ya. Kemudian dipersaudarakan, ya, oleh Nabi SAW dengan salah seorang sahabat dari Ansar. Saya lupa namanya sekarang. Ya. Nah, sahabat dari Ansar ini punya istri dua. Punya ladang dua. Punya istri dua, punya ladang dua. Begitu dipersaudarakan oleh Nabi SAW dengan sahabat Ansar tersebut, maka sahabat Ansar itu yang punya istri dua dan ladang dua, Abdurrahman bin Auf datang dari Mekah. Gak bawa istri, gak bawa harta. Padahal dahulu ketika di Mekah, saudagar kaya. Semuanya beliau tinggalkan. Datang ke Mekah hanya bermodalkan baju yang menempel di tubuh. Begitu melihat Abdurrahman bin Auf seperti itu, maka sahabat dari Ansar ini mengatakan, wahai Abdurrahman, kamu sekarang sudah jadi saudaraku. Saya punya dua istri, saya punya dua kebun. Coba kamu lihat dari dua istri saya ini yang lebih cantik yang mana? Si A apa si B? Setelah kamu lihat, katakanlah si A misalnya, si A lebih cantik, saya akan ceraikan istri saya, kamu nikahi istri saya. Cari yang lebih apa? Cantik. Jadi kamu lihat istri saya yang paling cantik yang mana? Saya ceraikan, kamu nikahi. Ada gak kira-kira manusia seperti itu sekarang? Ada. Saya pernah dapat cerita seperti itu. Ada. Ya. Istrinya empat. Kemudian dia tawarkan kepada seorang yang dia hormati. Ini empat istri saya, silahkan. Mana yang paling cantik? Saya akan ceraikan. Ya. Jadi masih ada. Tapi satu dalam 1000. Sejuta mungkin. Ya. Sudah, ini istri saya ada dua, cari yang lebih cantik, lihat yang lebih cantik, saya akan ceraikan, kamu nikahi. Dan saya punya dua ladang, punya dua kebun, mana di antara dua kebun itu yang lebih kamu sukai, yang lebih subur, yang lebih banyak pohonnya, dan saya akan berikan kebun ini untuk kamu. Yang lebih kamu sukai yang mana? Apa jawabannya Abdurrahman bin Auf? Barakallahu fi malika wa ahlik. Semoga Allah memberkahi hartamu dan keluargamu. Walakin dullani ila suq. Saya minta satu saja bantuan darimu. Tolong tunjukkan kepadaku pasar. Saya pengen tahu di Madinah itu pasar di mana. Artinya Abdurrahman bin Auf terima enggak tawaran tadi? Terima tawaran tadi enggak? Tidak. Tidak terima. Berarti Abdurrahman itu bukan orang yang hobinya memakai aji mumpung. Kalau kita kan nauzubillah minzal mungkin. Sinti, wah sing paling ayu katanya gini. Apa ora bisa lolorone bae sisan? Masya Allah. Tapi Abdurrahman itu bukan orang yang suka pakai aji mumpung. Ditolak tapi dengan halus. Bahkan didoakan, semoga Allah memberkahi hartamu, keluargamu, istrimu. Semoga Allah berkahi. Tapi saya minta tolong satu saja, kasih tahu saya jalan ke pasar. Sudah masuk waktu belum? Belum. Kasih saya jalan, kasih tahu saya jalan ke pasar. Untuk apa? Abdurrahman ini bisnismen. Abdurrahman ini insting bisnisnya sangat kuat. Ya. Jadi nggak perlu, dia gampang dia bekerja. Kasih tahu pasar, kemudian beliau bekerja. Dalam waktu sebentar saja, dia sudah bisa mengumpulkan mahar untuk nikah. Maka beliau pun menikah dengan apa izzah, ya, dengan kehormatannya, karena itu bukan dikasih gitu loh. Istri gak dikasih, dia nyari sendiri. Ya. Maka kemudian beliau kasih mahar waznu nawatin min dhahabin. Kasih mahar sebesar biji kurma emas. Kira-kira berapa gram itu? Bakul emas? Mana bakul emas? Sebesar biji kurma emas. Kemudian Nabi SAW dengar Abdurrahman nikah, maka Nabi SAW berpesan, aulim walau bisyatin. Wahai Abdurrahman, bikin walimah walaupun dengan cara menyembelih seekor kambing. Jadi ini perintah dari Nabi SAW supaya bikin walimah. Berarti kalau kita bikin walimah, kita mengikuti sunnahnya siapa? Rasulullah SAW. Dapat pahala enggak? Dapat pahala. Ini niat yang pertama. Niat yang kedua, sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah. Sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah. Sudah bisa nikah. Atau mungkin ada sebagian orang punya rumah baru, syukur kepada Allah, alhamdulillah punya rumah baru. Punya apa lagi? Apa? Mobil baru, ya. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani begitu selesai nulis kitab Fathul Bari, ya, Fathul Bari, syarahnya Sahih Bukhari, sekarang dicetak 15 jilid, beliau undang para ulama makan bareng, selesai nulis kitab, ya. Syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua. Yang ketiga, menyenangkan orang-orang yang butuh. Menyenangkan orang-orang yang butuh. Supaya orang-orang yang diundang tadi itu pada senang. Ya. Makanya saya katakan tadi, jangan hanya ngundang orang kaya saja. Yang miskin diundang. Supaya mereka ikut senang. Ya. Jadi membuat orang lain bahagia itu ibadah di dalam agama kita. Membuat orang lain bahagia, ibadah di dalam agama kita. Terus niat yang salah seperti apa Ustaz? Niat yang salah itu kalau misalnya tujuannya adalah untuk takabur. Atau tujuannya untuk riya. Itu niat yang salah. Makanya ketika kita akan ngundang-ngundang, kita hadirkan di dalam hati kita apa niatnya? Ada sebagian orang, saya akan membuat pesta pernikahan yang termegah di Purwokerto. Pokoknya akan menjadi buah bibir di Purwokerto bahwa pernikahannya si Fulan adalah pernikahan yang paling megah, yang mengundang sekian undangan, dihadiri oleh sekian artis, dengan sekian. Apa maksudnya? Sudah enggak dapat pahala, dapat dosa. Dalam sebuah hadis yang dhaif, riwayat Abu Dawud, nyatakan dhaif oleh Syekh Al-Albani, disebutkan al-walimatu awwalu yaumin haqqun. Alhamdulillah rabbil alamin, salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-walimatu awwalu yaumin haqqun. Walimah, hari yang pertama dibenarkan agama. Wathani ma'rufun, hari kedua disunnahkan. Wal yawmul thalith, hari yang ketiga sum'atun wa riya'un. Sudah masuk kategori sum'ah dan riya', alias apa? Pamer. Makanya kita waspada dari niat yang tidak benar ketika mengundang orang lain. Apa maksudnya? Untuk berbangga-banggaan, untuk pamer, atau untuk apa? Maka ketika akan melakukan undangan atau melakukan apapun juga, dicek apa niatnya. Adab yang keempat, di antara adab mengundang, tidak berlebih-lebihan. Tidak berlebih-lebihan. Karena di dalam agama kita berlebih-lebihan dalam segala sesuatu dilarang. Bahkan di dalam beribadah pun kita enggak boleh berlebih-lebihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 31. Dalam surat Al-A'raf ayat 31 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulu washrabu." Makanlah kalian, minumlah kalian, wala tusrifu. Dan jangan sampai kalian berlebih-lebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin, karena Allah tidak suka kepada orang-orang yang berlebih-lebihan. Dan kita mendapatkan fenomena itu ada. Orang yang tadi saya katakan bikin acara yang paling wah. Bahkan subhanallah, saya baca beberapa saat yang lalu berita tentang sebuah resepsi pernikahan di Indonesia ini, bukan di luar negeri. untuk dekorasi pelaminan saja, buat tempat duduk itu loh, pasangan itu, untuk itu saja habis 1,6 miliar. Cuma untuk apa? Dekorasi tok, pasang kursi ini, apa macam-macam, 1,6 M. Itu baru untuk dekorasinya. Totalnya berapa? Disebutkan dalam berita itu totalnya 7 M. Ya Allah, ngenes ya hati itu, ya Allah. Orang-orang, saudara-saudara kita di Suriah sedang kelaparan, ya. Di Palestina anak-anak kecil, ya, enggak dapat makanan. Pengungsi Rohingya dan yang lain-lain. Ya. 7M bisa panjenengan bayangkan. Mengundang 7.000 tamu dengan hiburan 7 artis ibu kota. Terus apa? Terus apa setelah itu? Bangga? Itukah yang dicari? Kita tuh kadang-kadang mau melakukan sesuatu itu, oh pengen anu, terus setelah itu apa? Contoh misalnya, terus ya contoh ya, keluaran misalnya arloji keluaran baru, ya. Beli, terus setelah itu apa? Teman-teman, big banget, terus setelah itu apa? Itu tak kah? Selesai kan setelah itu kan? Sudah. Jadi yang dicari cuma apa? Terus habis itu apa? Mobil misalnya ya. Kalau perlu enggak ada masalah. Perlu enggak, enggak apa-apa. Orang perlu enggak ada masalah. Tapi sudah punya mobil anu, mobil anu, mobil anu. Pengen ganti keluaran yang terbaru. Terus kalau sudah ganti keluaran yang terbaru, terus mau apa gitu loh. Ya tadi itu sudah di, sudah mendapatkan decakan kagum. Terus setelah itu apa lagi? Sudah itu kan yang dicari. Kita ini kalau mau ngapa-ngapain dipikirin gitu loh. Manfaatnya apa? Apakah sesuatu yang mendesak banget? Apakah ini kebutuhan primer atau sekunder atau bahkan sekunder pun tidak? Hanya sekedar untuk bangga-banggaan tadi. Coba panjangkan bangga 7M. Kalau disumbangkan buat anak yatim gimana? Kalau digunakan untuk bangun masjid gimana coba? Ini masjid ini berapa M ini? Ya, kalau misalnya ini masjid, misalnya ini masjid berapa M? Coba pahalanya. Setiap orang yang sholat di sini, orang yang ngaji, ya, dapat apa? Sampai kapan ini? Ya sampai berdirinya masjid ini sampai kapan? Entah. Wallahu a'lam bishawab. 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun, 500 tahun, pahalanya akan terus mendapatkan mengalir. Ya. Itu baru kita berbicara seandainya itu diarahkan untuk ini. Kalau misalnya kita berpikir secara apa ya? Secara bisnis, 7M itu mendingan kan buat modal siapa? Buat modal pasangan baru. Ada sebagian orang rela untuk ngutang-ngutang. Rela untuk ngutang-ngutang. Demi membuat resepsi yang wah. Yo. Di gedung pertemuan yang wah. Undang tadi artis ibu kota ya. Ibu provinsi lah. Ngundang ini terkenal. Setelah itu, setelah selesai, gari mikir, priwe gole bayar utang. Mendingan itu uang ditabung buat modal pasangan baru ini. Ya. Sehingga setelah pernikahan, mereka gak pusing ngabisin gimana cara untuk membayar utangnya. Itu kalau kita berpikir secara materi. Belum lagi kita berpikir secara dosa. Dosa. Berlebihan di dalam agama kita, boros itu dosa. Innal mubadzirina kanu ikhwanasyayatin. Ya. Orang-orang yang boros itu temannya siapa? Setan. Apa sih bangganya jadi temannya? Setan bangga jadi temannya setan. Ya. Dosa, dosa karena boros, dosa karena riya. Ya, pamer tadi. Dosa karena sombong. Coba kira-kira panjenengan duduk di atas kursi harganya 1,6 M. Rasanya kepriwe? Ya, ya nggak usah kursi lah. Kita kadang-kadang pakai motor yang agak laki dikit gitu ya, yang soalnya gereng-gereng itu sudah hati itu udah, aduh ini masya Allah, sombong ya, sudah riya, sombong, kemudian apa tadi? riya, sombong, boros, ya, itu sudah numpuk-numpuk dosanya. Belum lagi rugi secara materi. Maka adab yang keempat dalam mengundang adalah hindari apa? Berlebih-lebihan. Hindari berlebih-lebihan. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pol-polnya ketika melakukan walimah buat istrinya, kan istri beliau ada 9. Diceritakan oleh Anas bin Malik, ma ra'aitu Rasulullah SAW aula ma'ala imra'atin min nisa'ihi ma aula ma'ala Zainab fa innahu dhabaha syatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membikin walimah semewah ketika nikah dengan Zainab. Nabi SAW enggak pernah bikin walimah semewah seperti nikah dengan Zainab. Apa jamuannya? Nyembelih 1 ekor kambing. Apa? 1 ekor kambing. Ustaz ora cukup, Ustaz nyong pengen ngundang tukang becak 10 Purwokerto. Bagus. Nyembelih 10 kambing enggak apa-apa, tapi bukan untuk bangga-banggaan, tapi untuk memberi makan kepada orang miskin sebanyak mungkin. Itu baru bagus. Ini beberapa adab mengundang, dan insya Allah kita akan lanjutkan adab-adab yang lainnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.